نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan, saya juga menyadari antum capek setelah bergelut dengan kambing sama sapi kemarin dan juga tadi mungkin nyate. Namun kita tidak ingin kehilangan kebaikan, apalagi di antara maghrib sampai isya. Insya Allah waktu itu sebentar sekali, ya, duduk di rumah minum kopi sudah azan. Tapi kalau kita duduk di masjid, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ala adullukum ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu 'alal makarih wa qasatu khutu ila al masajid wa intidaru shalah ba'da shalah fadhalikumur ribat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat? Para sahabat tentu mereka langsung menjawab, bala, tentu saja ya Rasul. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, hendaklah engkau sempurna dalam berwudu. Yang kedua, banyak melangkah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Nah, seperti ba'da maghrib sampai isya. Nabi sampaikan itu sama dengan ribat. Ribat, seperti dikatakan. Ribat itu adalah menjaga di perbatasan perang. Nah, itulah yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar duduk, seandainya hanya sekedar duduk, insya Allah dapatkan pahala itu, apalagi sambil kita berada di majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Kita bahas kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid, dan sampai pada pembahasan ya, yang bawa kitabnya halaman 72, mudah-mudahan sama halamannya, yaitu wa'na Isa Abdullah wa Rasuluh. Qala al-mu'allifu wa qawlu rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh al-kalamu fiha kal-kalami fi shahadati anna Muhammadar Rasulullah illa annana nu'minu bi risalati Isa wa la yulzimuna ittiba'uhu idha khalafat syari'atahu syari'atana. Berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, adapun sabda Nabi, wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh, sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Perkataan tersebut, ucapan yang ada di dalam hadis tersebut, seperti kalam, ucapan, perkataan yang ada pada persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Artinya, persaksian kita bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya tidak ada bedanya dengan persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kedudukannya sama, persaksian itu. Ya. Meskipun tentu konsekuensinya berbeda. Ya. Sebagaimana berkata di sini, kecuali kita beriman kepada risalahnya Isa. Maksudnya, di sini meskipun sama, dalam keimanan kita kepada kerasulan, ya, kerasulan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi wala yulzimuna ittiba'uhu, ya, tidak mewajibkan kita tidak mengharuskan kita untuk ittiba kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak membawa kepada konsekuensi meskipun kita beriman bahwa beliau sebagai Rasulullah. Ya. Apabila syariatnya beliau menyelisihi syariat kita. Nah, di sini juga memberikan pengertian kepada kita dalam syahadat wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh ini adalah bahwa Isa hamba Allah dan Rasulnya. Kalau hamba, jangan berikan kepadanya sifat ketuhanan. Kalau Rasul, maka tentu kita percaya akan risalahnya. Apakah kita harus mengikutinya? Tidak harus. Kenapa? Karena syariatnya bukan syariat kita. Ya. Kata beliau, fasyari'atu man qablana laha salatu halat. Adapun syariat orang-orang sebelum kita, seperti syariat Nabi Isa, syariatnya Nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, ada tiga keadaan. Ya. Ada tiga keadaan. Atau tiga macam, tiga kondisi. Ya. Al-halatul ula, adapun keadaan yang pertama adalah antakuna mukhalafatan li syari'atina fal amalu ala syar'ina. Yang pertama, syariat orang sebelum kita, syariat orang, syariat Nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, kondisi yang pertama menyelisihi syariat kita. Maka yang harus kita lakukan apa? Fal amalu ala syar'ina. Tentu harus melakukan syariat kita. Tidak bisa milih. Contoh, ya, orang Yahudi kalau bajunya kena najis, bagaimana cara membebaskan dari najis? Dipotong. Habis juga baju kita. Ya. Istrinya kalau haid dikurung, iya, enggak boleh makan bareng itu. Ya. Kalau kita masih boleh, bukan hanya makan bareng. Ya. Tidur bareng juga boleh. Bareng doang. Ya. Nah ini. Apakah di sini kalau menyelisihi, tentu syariat kita lah yang harus menjadi pegangan. Ya, ini. Yang kedua, as-saniyah antakuna muwafaqatan li syari'atina fa nahnu muttabi'una li syari'atina. Yang kedua, sama sesuai dengan syariat kita. Maka kita muttabi'un, ya, mengikuti li syari'atina, yaitu syariat kita. Meskipun sama, tapi niat di dalam kita beramal dengan syariat itu adalah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang sama? Allahu a'lam bisawab. Kalau kita lihat keterangan para ulama terkait dengan puasa, kama itu seperti sama, tasbih. Kaf li tasbih, serupa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Entah tasbihnya di sini samanya sama puasa, tapi bulannya saya tidak mendalami ke sana, ya. Artinya kalau ada yang sama syariat orang sebelum kita dengan kita, maka jangan sampai niatnya melakukan syariat orang sebelum kita, ya. Harus melakukan syariat syariat kita. Ini juga memberikan pelajaran bagi kita dari keterangan beliau ini. Ketika kita percaya bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, karena pernyataan itu merupakan apa? Pernyataan yang tegas untuk melawan satu keyakinan bahwa Isa adalah anak Allah. Ya, sebagaimana yang diakui oleh orang-orang Nasoro. Nah ini ketika kita mengatakan Isa hamba Allah, itu bantahan bagi orang Nasoro. Ketika kita mengatakan Nabi dan Rasulullah, bantahan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Ya. Yang ketiga, as-salisa an yakuna maskutan anha fi syari'atina. Syariat orang sebelum kita maskutan anha, didiamkan ya, dari syariat kita. Artinya tidak ada larangan, tidak ada perintah ya. Jadi tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada pengingkaran, juga tidak ada penetapan, tidak ada isbat, tidak ada nafi, didiamkan. Wa fi hadhil hal ikhtalafa ulama'ul usul. Nah, keadaan yang seperti ini para ulama usul berbeda pendapat. Hal na'malu biha aw nad'uha, apakah kita beramal dengannya atau kita meninggalkannya? Maka yang benar adalah wassahih annaha syar'un lana. Ya. Yang benar adalah termasuk syariat kita. Ya, termasuk syariat kita. Artinya kalau didiamkan tidak ada pengingkaran, tidak ini, berarti masuk syariat kita. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin terkait perbedaan ulama usul. Ketika ada ini syariatnya orang Kristen, Yahudi, ini tentu saja agama samawi ya, agama langit. Misalkan ini kok didiamkan, tidak ada keterangan boleh dan tidaknya, maka itu adalah syariat kita yang soheh, yang rojih bagi penjelasan ya pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Tentu punya alasan. Apa alasannya? Wa dalilu dalik, adapun dalil dari hal tersebut yaitu apa? Yang benar, yang soheh, yang rojih adalah syariat kita. Pertama, firman Allah surat Al-An'am ayat 90, qauluhu ta'ala, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Ya, mereka lah orang-orang yang Allah beri hidayah pada mereka, maka hendaklah dengan hidayah mereka, hendaklah dengan petunjuk mereka, iqtadih ya, engkau mengikutinya, engkau menjadikannya sebagai teladan ya. Ini ikhwan, nah, cuman untuk mengetahui tiga ini kan tidak mudah ya, tidak mudah, sehingga jangan sampai kita sibuk mempelajari teologi, kemudian mempelajari Injil, sementara Al-Quran tidak dipelajari. Ketika Nabi Musa alaihi salam memegang lembaran-lembaran Taurat, Nabi marah. Umar bin Khattab, maaf ya, bukan karena kebanyakan kambing ini. Ketika Umar bin Khattab megang lembaran-lembaran Taurat, Nabi marah dan mengatakan, seandainya Musa hidup pada zaman ini, maka dia wajib mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, firman Allah dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran penting, ada pelajaran bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. Nah, dari dua ayat ini maka kita jadikan syariat orang sebelum kita yang tidak dibahas, artinya didiamkan oleh syariat kita, tidak ditetapkan, tidak diingkari, maka yang ulama beda pendapat apakah diambil atau ditinggalkan, diamalkan atau ditinggal. Yang sahih kata Syekh Taimin, diamalkan. Dalilnya dua tadi. Ini termasuk qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu iqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Dafa' al-muntahanah. Allah berfirman, sungguh telah ada pada Ibrahim itu contoh yang baik bagi kalian ya, dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau ketika mengatakan, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah ya. Ini ikhwan. Nah, dari keterangan ini ya, pelajaran bisa kita ambil pernyataan dan persaksian kita bahwa Nabi Isa adalah sebagai Rasul tidak bedanya dengan pernyataan kita ketika kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Adapun syariatnya tentu tidak harus diikuti. Kalau menyelisihi harus ditinggalkan. Kalau sama niatnya ikuti syariat kita. Kalau tidak ada pembicaraan, yang sahih adalah kita jalankan syariat itu. Ya. Tapi bagaimana cara tahu? Kita tidak tahu. Bagaimana Injil, bagaimana Taurat? Taurat ada apa? Rajam ada. Sama-sama. Ya, kita ketika menjalankan rajam dalam rangka menjalankan syariat kita. Tobatnya orang Yahudi, Bani Israel, kalau dia bertobat dengan cara apa? Bunuh diri. Ya. Bunuh diri. Ya, tentu enggak bisa dilakukan cara seperti ini. Ya. Kita enggak boleh para jemaah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, Allah mengampuni dosa semuanya. Itu nikmat kita itu. Kalau Yahudi sudah rubunuh diri. Ya. Nah, memang syariat Nabi Muhammad syariat yang paling sempurna. Selanjutnya, waqad tatarrafa fi Isa ta'ifatan. Ada dua kelompok tatarraf. Itu melampaui batas dalam menyikapi Nabi Isa. Ya. Al-ula al-yahudu kadzabu. Yang pertama adalah orang Yahudi mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Faqalu bi annahu waladun zina wa anna ummuhu min al-baghaya wa annahu laysa bi nabi wa qataluhu syar'a. Ay mahkumun alaihim indallah annahum qataluhu fi hukmillah syar'i. Ya. Yang pertama orang Yahudi melampaui batas dalam menyikapi Nabi Isa, mendustakan, tidak percaya. Kemudian mereka mengatakan Isa itu anak zina karena tidak ada bapaknya. Yang ketiga, ibunya adalah pezina, naudzubillah min dzalik. Yang keempat, dia bukan nabi. Yang kelima, membunuhnya. Tapi membunuhnya cara syar'i, bukan kauni. Karena pada hakikatnya tidak. Ya artinya ketika seseorang itu ya niat membunuh orang, ternyata yang dibunuh apa ya, salah sasaran. Ya, tetap dia harus terdosa dia. Ya, tetap dosa. Nah, orang Yahudi ini membunuh. Makanya katakan di sini wa qataluhu syar'an. Secara syar'i membunuh, artinya dosa membunuh. Yakni ya ai mahkumun alaihim indallah. Dihukumi di sisi Allah atas mereka annahum qataluhu fi hukmillahi syar'i. Bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa secara hukum syar'i. Ya. Tapi padahal tidak. Apa bukti kalau dikatakan secara syar'i dia telah membunuh? Iqaulihi ta'ala anhum sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Surat An-Nisa 157. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Wa amma binisbati al-hukm lil qadari aw al-kauni faqad kadzabu. Ya. Adapun secara hukum kauniyah tidak, karena yang dibunuh bukan Nabi Isa. Mereka berbohong, wa ma qataluhu yaqinan, mereka tidak membunuh dengan yakin. Ya. Wa ma qataluhu apa? Ayatnya walakin subiha lahum. Ya. Wama apa ayatnya? Wama qataluhu wama salabuhu walakin subiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi Allah menyerupakan ya dengan mereka. Saya dilihat dalam surat An-Nisa 157 ya. In wa qawlihim inna qataltal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Surat An-Nisa ya. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad-dhann wa ma qataluhu yaqina. Perkataan mereka bahwa kami membunuh, telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah, mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya, walakin subbiha lahum, tapi diserupakan dengannya atas mereka ya, atau bagi mereka. Ya, sehingga orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah itu dalam keadaan ragu dan mereka tidak punya ilmu kecuali ikuti persangkaan belaka. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuhnya dengan yakin ya. Nah, ini yang kedua. Asaniyah An-Nasara qalu innahu ibnullah wa innahu salisu salasa waj'aluhu ilahan ma Allah wa kadzabu fi ma qalu ya. Wah, yang kedua Nasara yang mengatakan Isa adalah anak Allah ya. Isa adalah ibnullah. Qalatin Nasara bahwa orang apa namanya, orang-orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah ya. Nah, tentu ini merupakan sesuatu yang melampaui batas ya. Karena apa? Ya, karena merupakan pernyataan yang sangat sesat yang dari orang Nasara. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Juga mengatakan wa innahu salisu salasah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salisu salasah. Ketiga dari yang tiga yaitu Trinitas. Wa ja'aluhu ilahan ma Allah, mereka menjadikan ilah ya bersama dengan Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah 116 Allah berfirman, wa id qala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Surat Al-Maidah 116. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada Isa, wa Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan, dua sesembahan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Jawaban yang sungguh apa ya, mengiris hati. Jawaban yang sungguh menggetarkan hati, ya, bikin sedih. Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu ya ma laysa li bihaqqin, ya aku tidak memiliki kebenaran dari perkataan itu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku mengatakannya pasti engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada jiwaku, dalam dadaku, wala alamu ma fi nafsi, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, ya, engkau sesungguhnya maha mengetahui yang gaib. Nah, ini ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita, ya, ini syekh, ya, namanya syarah, ya, penjelasan. Meskipun tauhid, kita bisa mengambil faedah yang lain, akidah, manhaj, dan yang lainnya. Ya, itulah kalau para ulama menjelaskan, ya. Dan tentu penjelasan satu ulama dan yang lain bisa berbeda, sehingga bisa saling menambahkan ilmu bagi kita. Tapi pelajaran penting adalah manhaj, ya, manhaj. Seperti di sini wa ana Isa Abdullah wa Rasulullah. Bukankah banyak orang-orang yang mengatakan, dok, Islam memang benar, tapi yang lain belum tentu salah. Kondisi sekarang malah dijadikan sebagai momentum untuk semacam intoleransi. Sehingga pembahasan seperti ini sudah berapa kali, jangan dibahas. Coba di khutbah-khutbah umum jadi bahas. Padahal kita membahas di depan kaum muslimin, ya tidak, di masjid, karena itu akan menyinggung perasaan yang lain. Loh, memang agama begitu. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari sini, ya. Yang katakan kafir itu Allah Ta'ala. Kalau tidak percaya, buka surah Al-Maidah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu trinitas. Untuk buka dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 72. Lebih-lebih juga di 71-nya. 71, 72, 73. Itu yang saya baca tadi di 73. Ya. 71-nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. 72-nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Ya. Yang 73-nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Jelas. Ya. Yang mengkafir bukan kita. Maka dia terjemahkan, sungguh, ya, telah menjadi non-muslim orang yang mengatakan tsalitsu tsalatsah. Kan tidak. Ngomong kafir aja kok susah. Gitu aja kok repot. Masih ingat kita, ya. Ya. Ini kan keyakinan, enggak bisa. Keyakinan, tapi bukan berarti kemudian kita wah ngancam-ngancam juga, tidak. Lakum dinukum waliyadin, tapi keyakinan. Ya. Ini terus. Nah, ini manhaj yang bisa kita ambil. Ya. Nah, karena apa? Karena yang menghembuskan juga melalui lisan-lisan anak-anak kaum muslimin juga. Ya, terutama orang-orang yang sudah mendapatkan tempat di sisi masyarakat. Kan berat, ada labelnya profesor, doktor, MA dan seterusnya. Nah, ini para ikhwan. Sehingga kita harus tetap, loh, justru kalau mau melihat, ya, hukum negara, kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita yakini, nggak ada masalah. Masih ingat saya pasal 29 itu, ya, nggak ada masalah, ya, seperti itu, ikhwan. Sehingga jangan kita tidak pede, ya. Memang yang bikin barangkali sebab kemudian apa ya istilahnya, dakwah-dakwah ini kemudian disisir, ya, karena apa? Karena politik, gitu. Karena politik. Ya. Dan memang yang jadi kesana kalau yang dakwah yang berpolitik, itu yang di, maka itu sudah kita ngaji, kita berdakwah, ya, kita perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki masyarakat. Memang waktunya panjang untuk menikmati hasil itu, panjang. ya, puluhan atau mungkin juga bisa ratusan tahun. Kita lihat Muhammad Al-Fatih. Sejak Nabi mengatakan bahwa Konstantinia, yaitu Konstantinopel, itu akan ditaklukkan, ya. Setelah itu Ar-Rum. Kalau itu buka di silsilah Al-Hadis As-Sahihah, Syalbani dengan tegas mengatakan pasti Romawi itu akan ditaklukkan. Sejak Nabi menyampaikan hadis itu, para panglima perang, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, itu apa? Menyiapkan siasat bagaimana menaklukkan Konstantinopel, Konstantinia. Coba, berapa lama dari Nabi bersabda sampai Konstantinopel ditaklukkan? Termasuk Istanbul itu Konstantinopel ya? Masuk ya, sekarang Sofia sama Hagia. Hah? Iya, Sofia Hagia. Dapat Sofia bahagia. Ya. Jadi itu kapan ditaklukkan? Setelah berapa tahun? 800 tahun. Di tangannya Muhammad Al-Fatih. Ya, 800 tahun coba. Jadi perjuangan itu panjang. Perjuangan panjang. Nah, kita berharap kita ada ini bagian kecil dari untuk syiar dakwah salafiyah. Yang kita harapkan nanti kita meninggal semuanya melanjutkan generasi berikutnya. Jadi sebagai apa? Ya, tempat untuk membina akidah, membina akhlak dan seterusnya. Ini ikhwan. Jadi perjuangan itu panjang sekali, ya. Nah, di situ 800 tahun. Kata Syalbani dalam ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, pasti nanti Romawi. Mereka belum. Ya. Dan misalnya takluk mereka masuk Islam dengan ini, dengan dakwah. Kalau lihat dari ini persyaratan enggak ada kita. Allah. Enggak ada. Jadi dengan dakwah. Dan Amerika berapa banyak orang masuk Islam? Maidah. Dengan dakwah yang fitrah. Dan dakwah salafi itu dakwah fitrah sebenarnya. Dakwah fitrah. Ya. Dengan apa? Dengan mereka masuk dalam agama tanpa adanya peperangan. Bisa seperti itu. Para ikhwan dan hamba Allah. Oleh karena itu, mari kita kalau ingin menolong agama Islam, ya ini. Ya. Kita belajar agama dan mengamalkan agama. Juga anak-anak kita yang kita siapkan yang sudah hafal Quran ke depan harus benar-benar ada tujuan. Tentu niat pertama tujuannya lah illah ya li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya amma aqidatuna nahnu fih fa nashhadu annahu Abdullah wa rasuluh wa anna ummuhu siddiqah kama akhbar Allah taala bidzalik, ya, wa annaha ahsanat farjaha. Adapun akidah kita, ya, tentang Nabi Isa ini adalah beliau hamba Allah, ya. Hamba Allah dan Rasulnya. Sementara ibunya adalah Siddiqah. Bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 75, ya. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun. Tidaklah Isa ibn Maryam kecuali rasul. Kita akui itu. Ya. Qad khalat min qablihir rusul. Telah berlalu, ya. Sebelumnya rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu Siddiqah. Ibunya adalah wanita yang jujur, wanita yang terpercaya. Ini. Kana ya'kulani ta'am. Keduanya makan makanan. Bukan Allah Ta'ala, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, enggak perlu makan. Masa Tuhan makan korma? Lama digoyang kan pohon kurma gugur. Ya, Maryam. Ya. Ini para ikhwan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat tsumma undur anna yufakun. Surat Al-Maidah ayat 75, ya. Wa annaha hasanat farjaha wa annaha udara walakin mithluhu indallah kama tali Adam, ya. Dia seperti Nabi Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Adam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran 59. Inna mathal Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Surat Al-Imran 59. Ya. Sesungguhnya perbedaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Kami ciptakan dia dari tanah. Kemudian kami, kemudian Allah telah mengatakan kepadanya, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Ya, ini. Ya, tidak ada bedanya. Summa qalahu kun fayakun. Surat Al-Imran ayat 59. Ya. Wa fi qawlihi Abdullah raddun ala Nasara. Adapun sabda Nabi, ya, wa ana Isa Abdullah, ini bantahan bagi orang Nasara. Karena orang Nasara tadi mengatakan, ya, Isa adalah anak Allah. Wa fi qawlihi rasuluhu raddun ala Yahud. Adapun sabda Nabi, rasulnya raddun ala Yahud, adalah bantahan bagi orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengatakan, yaitu anak zina, ya, anak zina. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya wa qawluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Adapun Nabi bersabda termasuk kalimatnya alqaha ila Maryam yang Allah taala, ya, sampaikan kalimat itu kepada Maryam. Atlaqallahu alaihi kalimah. Allah memutlakkan atasnya dengan kalimah, ya. Li'annahu khalqun bil kalimah, li'annahu khalaqa bil kalimah alaihi salam, atau li'annahu khalqun bil kalimah alaihi salam. Karena Nabi Isa itu adalah makhluk, ya, dengan kalimah. Fal hadits laisa ala zahirihi. Hadis tidak dipahami dohirnya, ya. Isa alaihissalam laisa kalimatan li'annahu ya'kul wa yashrab wa yabur wa yataghawwab. Karena Nabi Isa itu makan, minum, kencing, buang air besar, tajri alaihi jami'ul ahwali basyariyah, ya. Berlaku semua kondisi-kondisi manusia. Nah, ini akan menjelaskan kalau begitu makna kalimat di sini apa, ya? Makna kalimat di sini. Sebagaimana tadi dalam surah Al-Imran 59 bahwa Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Allah ciptakan dari tanah. Ya. Allah ciptakan dari tanah. Ya. Sehingga apa? Wa Isa alaihissalam laisa kalimat Allah. Ya. Isa itu bukan kalimat Allah. Kenapa? In anna kalam Allah wasfun qaimun bih. La bainun minhu. Karena kalam Allah sifat yang berdiri. Ya. Tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Ya. Karena nanti terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun dalam keterangan lain, ya, yang saya dapatkan sesuai dengan firman Allah tadi, ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Itu apa? Tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, itu. Itu firman Allah yang Allah sampai bahwa kun fayakun, jadilah. Jadi Nabi Isa. Ya, jadi kalimat di sini kun fayakun. Ya, ada sini disebutkan di sini oleh beliau amma Isa fa huwa zatun bainatun anillah. Kalau Isa zat bainah, ya, yang terpisah dari Allah Ta'ala. Adapun kalam Allah, sifat Allah. Nah, sifat Allah bukan makhluk. Nabi Isa makhluk. Kenapa kok disebut bahwa Nabi Isa kalimatuhu? Ya. Alqaha ila Maryam. Wa Isa Abdul Rasul wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya yaitu kalimat Allah yang Allah lemparkan, Allah sampai kepada Maryam. Berupa apa? Ai wajjaha ilaiha, ya, diarahkan kepada Maryam dikaulihi kun fayakun. Paham di sini ya? Nanti kalau ada orang Kristen atau orang liberal, ayo coba, atau orang yang menyampaikan tashkih, keraguan-raguan, coba nih, ya, benar nih, kalimat itu alqaha ila Maryam, bahwa Nabi Isa itu kalimatnya Allah Ta'ala. Seperti kalimat, ya, kalimat itu apa ya, kawan? Kalam Allah. Kalam itu apa sih? Sifat qaim bihi, yang tidak lepas, ya. Kalam, ya. Demikian. Adapun Nabi Isa, zatnya terpisah, bukan bagian dari Allah Ta'ala. Apa di sini jawabannya? Ya, surat Al Imran 59, ya. Nah, di sini disebut apa? Tsumma qala lahu kun fayakun. Yang dimaksud dengan kalimat Allah yaitu kun fayakunnya, ya. Kun fayakun, ya. Jadi kalau ditanya yang hadis ini disebutkan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya. Atau mungkin orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat Allah Ta'ala pakai dalil ini kalimatnya berupa Nabi Isa makhluk sehingga menafikan sifat Allah, misalkan ini, ya, ini maksudnya kalimat Allah di sini adalah kun fayakun, karena itu kalam Allah berupa kun fayakun wajjaha ilaiha, yang Allah arahkan kepada Maryam. Tayyib, sampai di sini dulu kita break adzan, ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Selanjutnya saya tambah sedikit ya. Nabi bersabda wa ruhum minhu wal jannatu haq wan naru haq. Ruh yang diberi oleh Allah darinya, dari Allah Ta'ala, surga benar, neraka benar. Apa maksudnya ruh dari Allah Ta'ala? Ay soro jasaduhu alaih salam bil kalimah. Jasadnya Nabi Isa itu terwujud, terjadi dengan kalimah kun fayakun, meskipun tidak ada bapaknya. Ya. Fanufikhat fihi hadhihir ruh allati hiya min Allah. Kemudian ditiupkan ke dalamnya ya ruh tersebut dari Allah Ta'ala. Ay khulqun min makhlukatihi udifat ilaihi ta'ala litashrif wa takrim, yaitu makhluk dari makhluk Allah yang disandarkan kepadanya ya oleh Allah Ta'ala litashrif wa takrim. Karena apa? Kemuliaan ya, karena kemuliaan dia. Nah, ingin saya sebutkan penjelasan para ulama di sini, ruh ada surga ada neraka. Ini adalah yang disebutkan termasuk tidak apa, tidak fana ya. Ya. Apa diantaranya? Ini juga disebut oleh Al-Barbahari ya. Di antaranya yang juga yang lainnya Suyuti ada 8 yang tidak dengan izin Allah ya, itu semuanya tidak fana. Satu arsy ya, juga disebut oleh Al-Barbahari. Kedua kursi. Ketiga neraka. Keempat surga. Kelima tulang ekor. Enam ruh. Tujuh lauhul mahfuz. Delapan al-qalam. Ya, itu 8. Ya. Jadi apa saja? Arsy, kursi, surga, jannah, nar. Ya. Kemudian ajb, tulang ekor. Karena tulang ekor kan tumbuh nanti. Ya. Kemudian yang ke-6 ruh, ya, ke-7 apa hewan? Allahul Mahfud, yang 8 Al-Qolam. Ya, itu. Allahu a'lam bissawab. Memang bukan hadis, tapi ulama sepakat itu. Ya. Al-Sunnah wal-Jamaah, termasuk yang kita sebut waruhum min. Kenapa? Ya karena ruh enggak bisa nanti tidak ada kematian lagi. Ya, nanti ruh itu diserupakan kambing antara surga dan neraka, disembelih, la maut. Enggak ada kematian lagi. Ruh kita berada di surga khalidina fiha abadan, di neraka juga khalidina fiha abadan, bagi yang kafir, yang musyrik, tidak minta, belum bertobat ya. Maksudnya di sini arsy, kursi, lauhul mahfuz, al-qalam, ini adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala tidak musnahkan ya. Demikian ya, karena di sini pas. Terakhir, wa Isa alaihissalam laisa ruhan bal jasad dhuruh ya. Jadi Isa itu bukan semata-mata ruh, tapi jasad dan ruh ya, fungsinya ada fisiknya ya. Maksudnya ruhum minhu, ruh yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi orang Kristen, ruhul kudus ya, maksudnya ruhul kudus itu siapa ya kalau orang Kristen? Kalau ruhul kudus berarti Jibril ya. Oh iya. ya, Ruhul Kudus. Ah, jadi ruh, ya, jasad dan ruh Nabi Isa itu ruh diberikan oleh Allah SWT. Ya, buktinya dalam surah Al-Maidah tadi 75, mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Makan makan makan. Habib nafhi sara jasadan. Dengan diturunkan ruh jadi jasad, wa bir ruh sara jasadan wa ruhan. Dengan ditiup ya, jadi jasad dengan ruh, jasad dan ruh. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik wa yursalu ilayhi malak fa yufuhu fihi ar-ruh wa yumaru bi 40 kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa sa'idun aw syaqiyun. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya penciptaan kalian itu dalam perut kalian 40 hari berupa nutfah, ya, mungkin bahasa biologinya zigot, sel sperma sama sel telur. 40 hari kedua mudghah, segumpal darah. 40 hari ketiga alaqah, segumpal daging. Ya. Terbalik, ya. Alaqah dulu, segumpal darah, mudghah segumpal daging. Setelah itu 40 kali 3 120 hari 4 bulan dikirim malaikat. Wa yusra ilaihi malak fayufuhu fihi ruh. Fayufuhu fihi ruh wa yusra ilaihi malak. Ditiupkan ruh, ya, dia dikirim malaikat. Setelah itu ditetapkan 4 perkara. Ajalnya, rezekinya, amalnya, celaka atau bahagia dia. Nah ini terakhir, sebelum terakhir nih, karena ini juga terkait dengan ruh dan jasad, disebutkan oleh Ibn Abi Is Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah, manusia ini di dunia yang bisa merasakan ruh dan jasad. Saya minum, jasad saya bisa merasakan, ruh juga iya, tapi yang dominan jasad, ruh mengikuti. Kalau di alam barzakh, yang mengalami nikmat atau adab kubur juga ruh dan jasad, tapi itu alam ghaib, ya, tidak bisa dibuktikan secara empiris karena alam ghaib tidak bisa disamakan. Tapi yang bisa merasakan ruh dan jasad, ruh dominan, jasad mengikuti. Adapun di akhirat, ruh dan jasad bisa merasakan dengan sempurna, ya. Kekuatan makan 100 kali juga kekuatan apa? Iya, kekuatan itu jima 100. Di sini sekali klepek-klepek 100. Ini beda. Makanya apa? Kita ya selalu berupaya jangan mengorbankan yaitu kepentingan dan kebahagiaan yang kekal di akhirat dengan yang sebentar, karena nanti ruh dan jasad itu bisa merasakan secara sempurna. Kalau kita di alam barzakh, ruh yang dominan, jasad ngikuti. Kalau di dunia, jasad yang dominan, ruh ngikuti. Ya buktinya kalau orang mimpi dikejar anjing, kejar singa, ya dia merasa capek, padahal tidak berbuat apa-apa. Karena apa? Karena ruhnya yang merasakan. Ya. Kita minum, saya minum, terasa. Juga ruh terasa puas dan seterusnya. Ini jelas oleh Ibn Abil Is dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baiklah, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat antum, meskipun kemarin sudah berjibaku dengan 50 kambing, ya, 10 sapi, ya, saya lihat, masya Allah, ya. Dan bentur dengan jam Jumat. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Semoga Allah Ta'ala membalas pahala kita sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan dari kajian kita ini. Kalau ada. Dari mana? Dari anak dari setengahnya. Oh iya. Kata-kata kafir ya. Dalam Quran laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah trinitas. Pertanyaannya, ada dai yang menghindarkan kata-kata kafir dalam rangka untuk apa tadi? Siasat dakwah. Itu dai salaf. Ya, kalau dai luarnya saya enggak bicara. Dai salaf ya. Kalau salafi kenanya bid'ah. Zola jangan bilang bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Itu. Ya. Padahal Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ya, kullu bid'atin dolalah. Kullu dolalatin finnar. Nabi yang bersabda. Ya. Artinya apa? Ya memang di sini kita melihat kondisi sebuah tuntutan. Satu keharusan, ya. Akan tetapi ketika kita, ya, terlalu memikirkan siasat dakwah, sementara siasat dakwah itu sudah jelaskan dalam agama. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Ya. Yang aku mengajak kepada Allah Taala, ala basirah, di atas basirah. Apa basirah itu? Ilmu. Di tiga macam. Pertama, ilmu tentang syariat yang diajarkan, ilmu syar'i. Ya. Yang kedua, ilmu tentang cara berdakwah. Yang ketiga, ilmu tentang keadaan dan kondisi mad'u yang didakwahi. Memang, ya. Dan ada tiga, ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ajalah ke jalan Rabb-mu dengan hikmah. Hikmah itu untuk orang awam. Ya, orang jauh dari agama. Kemudian dengan mau'idhoh, ini orang yang ngerti tapi lalai. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan debat yang baik. Itu bagi orang yang ngeyel. Nah, itu. Jadi sudah ada. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain yang bisa pecah belah kamu dari jalan Allah Ta'ala. Sudah Allah Ta'ala turunkan caranya. Ya, Nabi menghadapi lebih berat menjelaskan kafir. Jelaskan musyrik. Ya, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Sudah sampaikan akidah, sampaikan. Nah, tapi memang kemudian dengan perjalanan waktu diperhalus, ya. Sementara yang lain diperkasar. Ya, jenggot goblok. Kemudian cingkrang macam-macam sudah, teroris. Cadar kundiku lebih baik daripada cadarmu. Itu pokoknya. Sementara kafir janganlah, non muslim aja. Bid'ah jangan, dan sudah dengan sunnah. Udah. Ya, kenapa mereka berani begitu? Ini kita sampaikan. Toh kita tidak nuding. Yang penting kita tahu undang-undang ITE. Ya, itu penting. Kita paham undang-undang ITE. Ya. Nah ini. Tapi juga kamu bid'ah tidak, ya. Kamu mubtadi juga tidak, kamu kafir, hei kafir, pir sini kamu, apa ini fungsinya, penyuluh dengan pir, ya, nggak boleh, nggak hikmah, hei kafir sini, dasar kafir, ya buat apa ngomong begitu, justru. Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat pendeta itu nangis. kasihan. Coba ini. Kata Ibnu Taimiyah, didukung oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin, pandanglah mereka dengan antara Ainul Qadar dan Ainul Syara'. Pandangan takdir syar'i dan takdir kauni. Takdir syar'i kena ikob. Nah, namun kita juga kasihan. Makanya ketika melihat pendeta, baca apa? Hal ataka hadithul ghoshiyah wujuhu yawma idin ghoshiyah aminatun nasibah taslana rahmiyah aminatun nasibah. Semangat beribadah tapi tempatnya neraka, kan kasihan. Nah itu ya. Nah kasihan di sini untuk dapat hidayah. Makanya doa bagi mereka yang paling pas adalah dapat hidayah, bukan selamat karena usahanya, bukan selamat, gak ada manfaatnya. Nah ini ya. Nah, memang dalam manhaj dakwah udahlah salaf sudah memberikan jalan. Tapi kan saya tanya, dai salaf tidak yang tidak mengatakan kafir itu, dai salaf perlu ini, perlu dijewer. Loh kenapa kok takut? Al-Qur'an mengatakan, bid'ahnya kan bid'ah. Ya, tanpa harus nyebut-nyebut antum mubtadi ini tidak. Ya, tapi sebut ini bid'ah. Ya. Dan saya ini pernah dengar pengajian orang Nahdien, ya, mukaddimahnya apa? Yang bahas kitab Qul Hadhihi Sabili. Tapi penulisnya memang dari kalangan Nasyairah. Kemudian mengatakan mukaddimah seperti mukaddimah yang kita baca. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Dia terpelajar kayaknya. Kemudian amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khala hadhihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan emang tuh hadis. Enggak bisa dipungkiri. Dulu kita jenggotan ribut kan. Awal-awal kan ribut ini. Ya, jenggot. Tapi ketika kita suarakan, kita dakwahi, sekarang yang ya, pada jenggotan. Nah sekarang, ya di kalangan di Nahdien, di NU itu cadar itu, ya Haji Masyum Syarif ada, pakai cadar. Dan saya lihat ketika ada mereka ada majelis kumpul-kumpul pakai cadar. Pernah tahu tidak? Pakai cadar, ada. Ya, nah oleh karena itu memang dakwah ini waduh menghebohkan, ya. Tapi nanti akan tahu. Dan sudah banyak yang tahu, alhamdulillah. Gitu. Sehingga nggak perlu siasat-siasat yang lain. Emang maslahat mafsada memang perlu harus dilihat. Tapi ketakutan akan mafsada itu yang menjadi persoalan. Ketakutan yang berlebihan. Sehingga apa ya? Memperhalus bahasanya. Padahal enggak juga. Ya. Masa laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah jadi non muslim orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Ya ternyata non muslim hanya untuk kemarin 2019 ya kan? Hanya setelah itu enggak ada lagi sekarang. Karena enggak jadi menteri. Iya enggak? Menjadi kooperasi yang di Jawa Barat membahas itu dalam bahasul masanya. Ya. Tidak kok. Dari dulu kita juga tidak. Silahkan Kristen, Yahudi menjalankan lakum dinukum waliyadin. Tapi agama Islam tetap kita menyampaikan. Kalau itu digerus, ya, terus akan habis. Dan kita, wah jangan kasar. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Dan nanti akan tahu insya Allah dakwah salafi ya kebenarannya, meskipun kan dituding macam-macam ya oleh apa Idrus Ramli lah, Abdul Somad lah, kemarin ini beredar kan. Insya Allah besok saya jawab insya Allah, saya sudah kumpulkan referensinya, mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Ta'ala. Semua penuh dengan kekeliruan yang fatal secara prinsip mendasar. Oleh karena itu kita harus percaya diri dengan dakwah ini. Jangan kita kecil hati, ya. Harus kita besar hati. Dan kita harus ambil bagian sekecil apapun. Karena nikmat. Kalau kita mau membela agama Allah Ta'ala, Intan surullah yang surkum usabid agdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan mengukuhkan kedudukan kamu. Ini sampaikan apa adanya. Memang maslahah mafsadah juga harus dipikirkan. Kenapa Allah Taala berfirman wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayusubbullaha adwan bighairi ilmin. Nah, antum juga lihat dalam Al-Qur'an. Jangan kalian mencaci maki sesembahan selain Allah, ya, sehingga menyebabkan kalian mereka mencaci maki Allah Taala tanpa ilmu. Dalam surat wala tasubbul ladzina Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una bidillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Al-An'am 108. Jangan kalian mencaci maki sesembahan selain Allah fayasubbu fadri basababiyah yang menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. Artinya, ya, kalau menimbulkan mafsadah yang lebih besar, jangan. Gitu. Tapi kita kan jangan terlalu takut juga, karena pasti ada resikonya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladina amanu ma'ahu mata rasulullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kalian mengira masuk surga begitu saja? Sebelum datang kepada kalian cobaan ujian yang menimpa orang sebelum kalian, mereka digebuk, mereka digusir, goncang, sampai mengatakan Rasul dan orang beriman, kapan pertolongan datang? Dekat. Ya, kenapa kok itu? Aduh, ternyata enggak enak. Ah, resikonya cuma enggak enak. Ya. La yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Itu pasti ada resiko. Ya, resiko. Tapi jangan dibuat resiko itu. Sampaikan ilmunya basirah tadi, ya, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Maksudnya basirah, nolak sudah, bukan hak kita tentang hidayah itu. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa ngasih hidayah pada orang kau cintai, tapi Allah beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Gitu. Jangan sampai karena tapi orang enggak nanti gimana lari, ya. Allah diganti kata Imam Syafi'i, pasti ada yang suka dan juga ada yang tidak suka. Jangan sampai bikin siasat yang tidak syar'i dalam berdakwah, dan dakwah sudah ada diletakkan. Manja dakwah. Ini seperti berapa? Kita suarakan terus. Terserah mau geger apa enggak. Masa judul apa tema dakwah pakai judul lagu, judul film. Masa dakwah gelas-gelas kaca, galon dan air, apa maksudnya? Ya, isi ulang. Kenapa enggak pakai tema-tema yang lain? Bahasa tawakal, sabar, syukur, tauhid. Wah, masya Allah, luar biasa kalau mau digali tema-tema itu. Luar biasa. Ya. Untuk menjelaskan tauhid kepada umat. Ini penting pertanyaan satu ini, karena menjadi polemik. Ya. Kita tanyakan pada para masyayikh, ya. Syekh Sulaiman, Ar-Ruhaili, menjelaskan perkara itu. Terkait dengan manhaj dakwah. Dan ada di situ kitab Syekh Abdul Salam, ya, Barjas, yang menjelaskan tentang apakah wasilah dakwah itu tauqifiyah atau ijtihadiyah. Ya, demikian. Adapun yang tadi 8 yang tidak fana, yang tidak Allah Ta'ala kekalkan, ya. Pertama, perkataan As-Suyuti, yang lengkapnya As-Suyuti, ya, yang tadi itu. Dengan ada juga Imam Al-Barbahari, ya. Sampai ada disebut dengan bentuk syair, sab'un minal makhluq ghairu faniyah, al-arsy wal kursi tsummal hawiyah, wal lawhu wal qalam wal arwah, wa jannatun fi ardiha nartah. Tidak sebut yang delapannya, yaitu al-jub, al-ujub. Saya ulang, arsy, al-kursi, Al-Jannah wan-nar, ya, arsy kursi, jannah, nar, ya, Allahul Mahfuz, Al-Qalam, kemudian Ar-Ruh, Al-Ujub. Itu tulang ekor. Nah itu. Ya, itu 8 tulang ekor. Itu yang mengatakan diantaranya Asyuti, ya. Kemudian juga Al-Imam Al-Barbarhari. Bukan hadis, tapi memang makna-makna dari hadis. Seperti Quran mengatakan khalidina fiha abada, dalam surga, ya, iddatil muttaqin, surga, ya. Neraka juga demikian. Itu 8 tadi. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Ada dua hal. Ustaz bertanya pada ustaz. Tentang yang dirasakan manusia di berbagai alam. Oh iya. Dan yang kedua, mungkin ini semacam nasihat untuk jemaah agar mencatat kajian yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud, dan saya membantu insyaallah untuk mencatatkan apa yang beliau sampaikan kepada para jemaah yang meninggal. Ya, tadi ya penjelasan Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah terkait dengan susunan manusia, ruh dan jasad. Ini penting. Kenapa Abdul? Ya, di sini kan wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Antum pernah dengar tidak pendapat bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj itu hanya ruh saja? Benar? Benar dengar enggak? Ah. Maka terbantahkan dengan firman Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya Abdul. Jangan sering Masjidil Haram itu asal sampai sedul muntah. Nah Abdul itu ulama mengatakan mukawwanun minar ruh wal jasad. Namanya Abdul tersusun dari ruh dan jasad. Itu baru disebut dengan Abdul. Nah kita punya 3 alam. Kalau Syekh Zaimin mengatakan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, manusia itu mengalami 5 tahapan. Pertama, ya, yaitu tahapan marhalatul adam, tidak ada, ya, tidak ada. Ada 5 ini dalam surah Al-Qadar Al-Sutiyah, tidak ada. Seperti dalam surah Al-Insan, hal ata ala insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkuro. Bukan hanya datang pada manusia suatu masa yang sebelumnya tidak ada. Ini. Yang kedua, alamul batni, alam perut. Ini, alam perut, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl. Ya. Allah Ta'ala berfirman astagfirullahaladzim. Sibat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal afida la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan akal agar kalian bersyukur. Pendengaran, mata dan akal. Ya kalau sinergi untuk thalabul ilmu kuat. Ya, ini panjang urusannya nanti. Yang ketiga, alam dunia, alam dunia. Ya, yang sekarang kita alami ini. Yang keempat, alam barzah. Dalam surat Al-Mu'minun 100 ayat 100, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ya, di belakang mereka ada alam barzah. Barzah itu pemisah antara dunia dan akhirat. Makanya di laut ada barzah, ada pemisah. Wa bainahuma barzahun la yabghiyan, pemisah laut dan sungai enggak bisa campur. Yang kelima alam akhirat. Nah, alam dunia, alam barzah, alam akhirat ini tentu marhalah yang dihadapi oleh manusia, tahapan-tahapan di mana ruh dan jasad semua mengikuti. Di dunia, ruh dan jasad. Saya ini minum, bismillah, saya kasih contoh nih. Jasad saya merasakan, ruh saya merasakan. Ya, jasad seger, ruhnya senang. Dominan, yang dominan jasadnya. Ruh mengikuti. Ya, ruh mengikuti. Ya. Tapi ruh menu lebih utama daripada segala jasad. Tapi manusia lebih dominan untuk nanti makan malam apa daripada ya nanti mau zikir apa atau baca Quran yang surat yang mana. Ini jasad dominan, ruh mengikuti. Kalau di alam barzakh yang merasakan ruh dan jasad, ya, tapi memang alam barzakh, alam ghaib tidak bisa disamakan dengan di alam dunia. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Fatir, ya, ayat 22, ya. Ya. Allah berfirman apa? Astaghfirullah. La yastawil ahya walal amwat, innallaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah sama orang mati dan orang hidup, memang tidak sama, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Dikasih payung di kuburannya supaya nggak panas, nggak bisa. Ya, kalau pakai akal mungkin bagaimana panas di bawah tanah kok tanahnya segini, nggak panas harusnya. Dikasih minuman, gimana kasih minuman yang kuburannya banjir? Itu siapa yang udah kasih minuman? Nggak bisa disamakan dengan alam dunia. Kadang dikasih telepon, dikasih apa tuh kopi di rumahnya, bapak nanti datang. Ya. Jadi di alam barzah itu yang merasakan ruh dan jasad. Ruh dominan, jasad mengikuti. Nah di akhirat, ya, ruh dan jasad secara sempurna. Makanya diberikan kekuatan jima, kekuatan hubungan suami istri, ya, 100 kali, 100, luar biasa. Mantap itu 100. Di sini satu kelepek-kelepek gitu. 100. Masa mau di apa dikorbankan, ya, orang-orang yang berzina. Naudzubillah min dzalik. Ya, 100. Sempurna merasakan. Dan nikmat yang diberikan Allah Taala, ya, dibagi dengan semua manusia dari awal sampai akhir itu satu bagian daripada 100 bagian. Begitu pula api yang ada di dunia panas satu bagian dari lewat mengatakan 70 bagian, ada mengatakan 100 bagian. Gitu. Panas yang ada di sini. Itu ikhwan sekalian. Nah, di sinilah ya di apa namanya? Ruh dan jasad disebutkan. Nanti bisa dilihat ya dalam Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ya. Demikian. Adapun tadi mencatat, memang sayang kalau tidak dicatat, dan memang bisa saling bantu saja, saya setuju, ya, sehingga nanti bisa di-share dan bisa juga diambil faedahnya, karena ilmu itu harus diulang, ya. Dan nanti akan kelihatan kalau saya ada salahnya atau antum yang nyatat salah akan kelihatan. Enak seperti itu, ya. Kalau saya salah, saya rujuk. Kalau antum ya, salah ini, enggak. Misalkan saya tahu antum salah. Dan yang lain ya bisa ambil faedah. Tapi memang Nabi menyuruh kita apa? Untuk mencatat. Ya. Beliau bersabda, "Qayyidul ilmah bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatat, dengan menulis. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Al-ilmu qasaydi Wa qaiduru al-kitabatu, ilmu itu seperti binatang liar untuk menjinakkan, ya, adalah dengan cara mencatat. Semoga bermanfaat, ya. Antum, saya tahu capek kemarin, ya, berjibaku dengan kambing sama sapi. Saya tidak ingin, kita tidak ingin kehilangan, ya, keberkahan ini. Apalagi yang lain masih belum pengajian, ya, kita alhamdulillah bisa pengajian dan alhamdulillah, ya, berjalan dengan baik. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan semoga Allah Ta'ala menjadikan sebagai sarana diangkatnya wabah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar apa yang menimpa kaum muslimin, karena gersang hati kalau tidak ke masjid, itu gersang hati, ya, akan rindu. Kita tidak punya apa sesuatu yang bisa diandalkan, dan paling penting selain melangkah ke masjid, sujud di masjid, ya, bersama-sama bersolat berjamaah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.